بسم الله الرحمن الرحيم. Awas hati-hati, jangan sampai dunia yang sementara Anda begitu semangat, tuh kan? Silahkan coba cek untuk ngejar dunia yang sifatnya sementara, yang nggak dibawa pulang. Ya, bangun lebih awal, bekerja luar biasa, istirahatnya malam, berangkat gelap, pulang gelap juga. Begitu dapatkan sesuatu, meninggal nggak akan pernah dibawa. Ya, coba cek, Anda kumpulkan handphone bagus-bagus, ada yang dijadikan rekaman, ada handycam. Apakah saat meninggal itu akan dibawa? Ada seorang ustaz, hari, namanya Ustaz Ja'far, diundang untuk membaca Al-Quran. Ya kan? Merasa bahwa ajalnya masih panjang, beliau baca dengan bagus. Ayat pertama begitu kuat bacaannya, kalimatnya juga Masya Allah, makhrajnya Masya Allah, suaranya begitu tinggi. Ayat kedua juga demikian. Begitu ayat ketiga, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua hari ini, perhatikan baik-baik ya, kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Dan kita tidak tahu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita bawa. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi sampai buta matanya. Sampai buta, Bu. Imam At-Tirmidzi itu ahli hadis, ahli Quran, menulis kitab hadis, hafalannya banyak, ulama besar. Tapi di akhir hidupnya matanya sampai buta. Saya ulang, matanya sampai buta. Ketika ditanya Imam, ya Syekh, lima hakada, kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir ketika saya pulang, bekal saya masih belum cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan. Anda bukan imam besar, belum tentu hafal Quran, belum tentu paham hadis, belum tentu menulis kitab hadis. Kalau sampai hari ini merasa bahwa sudah cukup bekalnya dan merasa bagian jadi ahli surga, maka Masya Allah, Masya Allah, ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Jadi ketika disebutkan ajal, turunan yang pertama adalah bekal apa yang sudah disiapkan kalau saja Allah memilih kita untuk pulang lebih cepat dari apa yang kita duga, sesuai dengan ajal kita. Paham? Ini bagian pertama. Di, Anda nggak bisa milih ya, saya juga demikian. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa, kan? Ya, atau dibalik, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Iya, betul. Ya. Oh, terlihat sama, boleh. Ya. Saya duluan, setelah Anda juga bisa. Kan? Baik, tidak ada pilihan ya. Fokus. Jadi, pertama, kata ajal sudah kita temukan ya. Batas akhir kehidupan. Jika disebutkan ajal, maka turunan pertama, kita harus ingat ini. Paham ya? Baik. Awas hati-hati, jangan sampai dunia yang sementara, Anda begitu semangat, tuh kan? Silahkan coba cek. Untuk ngejar dunia yang sifatnya sementara, yang nggak dibawa pulang, ya bangun lebih awal, bekerja luar biasa, istirahatnya malam, berangkat gelap, pulang gelap juga. Begitu dapatkan sesuatu, meninggal nggak akan pernah dibawa. Ya, coba cek, Anda kumpulkan handphone bagus-bagus, ada yang dijadikan rekaman, ada handycam, apakah saat meninggal itu akan dibawa? Tidak, kalam kubur aja nggak ikut. Ya, ukti, tolong ya, ini yang pertama kali uang paling halal jadi handphone. Kalau saya meninggal, sertakan di alam kuburnya. Kalau kangen, miss call aja. Manusia, dada aja. Sudah. Ya. Baik, teruskan. Ada yang belum terjawab, sebentar ya. Yang belum terjawab, pelan-pelan. Lihat sini. Sebentar, teman-teman sekalian, fokus. Ya, saya masuk dulu sedikit ini. Ajal, batas akhir usia, sifatnya gaib. Ya, gaib itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita terus mengisi waktu kita untuk sibuk menggunakan kebaikan dan tidak sempat mengerjakan maksiat. Jadi sekali lagi ya, jika Anda terfikir berbuat sesuatu yang salah menurut Allah, bayangkan bagaimana kalau saya diwafatkan. Itu lebih mudah untuk berbuat lebih baik.